ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berikutnya kita masuk kepada hadis yang ke-41. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu anhu qala dari Abu Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu berkata syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berbaring dengan berbantalkan mantel beliau, yakni mantel yang bermotif garis-garis, biasanya dilipat sama Rasul kemudian dijadikan tempat bantalan kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam fi dhillil Ka'bah, pada naungan Ka'bah. Ini pada saat itu matahari sudah mulai condong, sedangkan di situ ada bayangan daripada Ka'bah. Beliau berada di tempat tersebut dalam bayangan Ka'bah. Khabbab ibn al-Arab adalah di antara du'afa al-muslimin, du'afa us-sahabah, orang-orang lemahnya dari kalangan para sahabat, termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, mendapatkan berbagai macam gangguan-gangguan, ujian-ujian dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Khabbab radhiyallahu anhu menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang apa yang dialaminya, dinonyos dengan api besi yang dipanaskan kemudian dinyonyoskan ke dalam badannya, ke tubuhnya bertubi-tubi. Fakulna, maka kami katakan kepada beliau, ala tastansur lana, ala nadu'u lana, wahai Rasul, tidakkah engkau menolong kami, tidakkah engkau mendoakan untuk kami, mendoakan keselamatan dan mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir Quraisy. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya orang-orang yang lemah kita butuh dukungan orang-orang yang lemah dari kalangan muslimin. Mereka butuh kepada penguat. Dan lemah di sini bisa lemah fisik ataupun lemah kekuatan. Meminta kepada saudara-saudaranya yang kuat, yang kokoh. Kokoh dari sisi keimanan, ketakwaan. Karena mereka akan terkuatkan dengan melihat kekokohan pada saudaranya. Demikian pula terkuatkan dengan doa-doa orang-orang yang salih. Karenanya para sahabat tersebut, mereka menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggambarkan kepada beliau tentang apa yang dialami oleh mereka untuk mendapatkan solusi dan untuk bantuan dan paling tidak mendapatkan doa dari orang yang saleh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut sesuatu yang masyru', disyariatkan dan bukan termasuk syakwa, bukan termasuk daripada mengadukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk daripada keluh kesah. Karena ingin mencari solusi. Ya. Bukan semata menyampaikan keluhan saja, tetapi ingin mencari solusi. Menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan demi penderitaan, ujian demi ujian, siksaan demi siksaan yang mereka alami, ya, tekanan-tekanan Quraisy terhadap diri mereka. Dan padanya juga menunjukkan bahwasannya kita boleh untuk mendoakan kejelekan orang-orang kafir. Di saat orang-orang kafir tersebut mereka berlaku zalim kepada kita, maka kita boleh untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Atau meminta kepada orang yang soleh mendoakan kejelekan bagi orang yang mendolimi kita. Sedangkan orang-orang yang terdolimi, doanya makbul. Doanya makbul. Tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat mendapatkan aduan-aduan tersebut? Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad kana man qablakum, sungguh dahulu orang-orang sebelum kalian, yukhadur rajul fayuffar lahu fil ard, seseorang dipegang, ditangkap, kemudian setelah itu digali tanah untuknya, fayuja'al fiha, kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah yang digali tersebut sedalam ukuran badannya, disisakan hanya bagian kepalanya. Digali secara vertikal begitu, dia dimasukkan ke dalam tanah dalam keadaan berdiri. Seluruh badannya dibenamkan dalam tanah, kemudian disisakan kepalanya. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian setelah itu didatangkan gergaji. Ya, dalam kondisi seperti ini didatangkan gergaji. Fayudara ala ra'sih, kemudian diletakkan gergaji tersebut pada tengah kepalanya. Ditaruh tengah kepala seperti ini. Mau keluar dari agamamu kembali kepada agama nenek moyangmu atau tidak? Bayangkan. Ujian yang sangat berat sekali. Ini keadaan daripada orang-orang sebelum kita. Umat-umat yang telah lewat, ujiannya mengerikan. Kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, digergaji kepalanya. Ya. Mau keluar apa enggak? Masih tetap kokoh dalam pendiriannya, gergaji lagi. Mau keluar apa tidak? Terus seperti itu. Ujian yang tidak bisa dibayangkan. Begitu sangat dahsyat, mengerikan. Fayuj'al nisfain, sampai kemudian sigar menjadi dua. Kepala tersebut, ya, sigar terbelah menjadi dua. meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan mengerikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita keadaan umat-umat yang terdahulu mendapatkan begitu sangat berat ujian-ujian keimanan. Wa yumashshat bi amshatil hadid maduna lahmihi wa azmihi, dan juga di antara mereka ada yang disisir badannya dengan sisir-sisir dari besi, dipisahkan antara tulang dengan dagingnya, disisir dengan sisir-sisir dari besi, bukan hanya sekedar dikuliti dagingnya, disisir, dipisahkan antara tulang dengan dagingnya hidup-hidup. Ini juga perkara yang mengerikan sekali. Disiksa dengan cara seperti itu untuk kemudian memilih keluar dari agamanya ataukah tetap berada di atas agamanya. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma yasuddu dzalika an dinih." Itu semua sama sekali tidak menyebabkan mereka keluar daripada agamanya. Ujian-ujian tersebut tidak kemudian menyebabkan mereka kemudian meninggalkan agamanya. Artinya di sini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran-gambaran ujian bahwa apa yang kalian alami saat ini masih lebih ringan dibandingkan ujian-ujian yang telah dialami oleh umat-umat sebelum kalian, padahal kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Terbaik dalam apa? Dalam segala sisi. Kalian menjadi percontohan dalam sisi kesabaran. Kalian contoh karena kalian adalah umat kan wasata, umat terbaik, umat yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat ini lebih baik daripada umat-umat yang telah lewat, sedangkan umat-umat yang telah lewat mendapatkan ujian-ujian begitu sangat dahsyat dan mereka bersabar. Mereka mampu untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi setiap mukmin mukminah untuk dia bisa kokoh kuat dalam berpegang teguh dengan akidahnya, dengan agamanya, walaupun mendapatkan berbagai macam ujian-ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min, apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga sedangkan belum datang ujian kepada kalian semisal yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Kalian menyangka ingin masuk surga dalam keadaan kalian murtah, ya, saat setiap waktu, setiap kali berada dalam irtiyah, dalam kesenangan, dalam kemewahan, dalam kelapangan, tidak pernah ada himpitan ujian menimpa kalian, ya? Jangankan semisal mendekati saja enggak ujian-ujian orang-orang sebelum kita, lantas kalian hendak berharap masuk surga? Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, bukan anak. Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Ini yang berbicara adalah pemilik surga, Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Belum menimpa kalian, belum ada ujian kepada kalian seperti ujian menimpa kepada orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Menimpa mereka aksa wadh-dharra, ujian-ujian fisik dan ujian psikologis. Jadi ujian tidak hanya sekedar fisik saja, mental dan juga secara fisik. Wa zulzilu, dan mereka goncang-goncangkan. Hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah, sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, kapan ini datang pertolongan Allah? Karena begitu sangat dahsyat ujian yang mereka alami. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasannya boleh untuk kita ya membuat contoh-contoh permisalan-permisalan yang terjadi dari ahlul kitab sebagai ibrah. Karena memang pada kehidupan mereka ahlul kitab, umat yang telah lewat, itu banyak sekali kisah-kisah dan contoh-contoh yang bisa diambil. Contoh-contoh ibrah dari orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, pendahulu kita. Hal tersebut akan bisa membawa kepada kekokohan, akan bisa menguatkan hati-hati kita, dan akan bisa menguatkan kesabaran kita di saat kita melihat percontohan-percontohan yang ada pada ahlul kitab, umat-umat yang telah lewat. Mereka mendapatkan ujian jauh lebih berat dan mereka bisa kokoh dan kuat menghadapi ujian-ujian berat tersebut. Dan tidak sedikit ayat yang menyebutkan agar kita berkutbah, beruswah, berteladan dengan mereka. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu, cerita-cerita mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan juga di sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya ujian itu merupakan lawazimul iman. Ujian itu merupakan sesuatu yang memang harus ada dan harus terjadi. Tuntutan daripada keimanan seseorang, dia akan mendapatkan ujian. Sebagaimana ayat yang sering kita nukilkan, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamu Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamun al-kadhibin. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kemudian tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang yang telah lewat, orang-orang sebelum mereka, hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang benar dan jujur dalam keimanannya dan siapakah yang dusta. Orang-orang yang bisa istiqamah di atas keimanan mendapatkan ujian-ujian dan tekanan-tekanan, dia tetap istiqamah di atas agamanya. Dan orang-orang yang hanya sekedar masuk ke dalam Islam di saat Islam menguntungkan dirinya, orang-orang yang tidak jujur dalam keislaman, dalam keimanan, sedikit mendapat ujian daripada manusia, dia tinggalkan keislamannya dan dia tanggalkan apa yang telah dia yakini kebenarannya. Juga di sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya permusuhan antara ahlul haq dengan ahlul batil itu semenjak dahulu kala. Artinya apa, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Hal tersebut tidak terjadi hanya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Umat-umat terdahulu pun juga demikian. Mereka mendapatkan ujian-ujian keimanan yang berat. Bahkan lebih berat daripada ujian-ujian keimanan yang kita rasakan. Dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa ini, ya. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ayat terakhir daripada surat apa? Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kalau kita baca setiap malam ba'da sholatil isya, ya, setiap malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupi kita. Allah akan cukupi kita. Dua ayat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan seterusnya sampai akhir daripada dua ayat, ya. Ini dihafalkan, kemudian senantiasa kita baca pada setiap malam, ya, sebelum tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepada kita. Jangan pernah ditinggalkan. Dua ayat yang pendek sangat mudah untuk dihafalkan. Dan jika seseorang meninggal dunia di malam itu juga, di saat dia mengamalkan amalan ini, sangat besar harapan dia untuk masuk ke dalam surga. Sangat besar harapannya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut, kita berdoa kepadanya dengan apa yang Allah ajarkan, ya. La tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah, jangan engkau hukum saya. Jangan engkau hukum kami, ya Allah, kalau kami lupa atau kami tidak sengaja terjatuh dalam dosa. In nasina au akhtana. Dosa-dosa yang terjadi karena kelupaan atau karena ketidaksengajaan. Dan itu sesuatu yang berlaku untuk umat ini. Segala sesuatu kalau terjadi karena kelupaan atau karena ketidaksengajaan secara dosa, maka marfu, terangkat, tidak tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban-beban yang sangat berat. Al-isran, ya. Sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu 'anna waghfir lana, ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, rahmatilah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Memohon kepada Allah pemaafan dan ampunan, dalam artian perkara-perkara yang kita laksanakan dalam keadaan kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa, maka itu kita minta maafnya kepada Allah. Wa'fu'anna. Dan perkara-perkara yang kita jalankan dengan sadar tahu itu dosa, kita minta kepada Allah, waghfir lana, ampunanmu ya Allah. Karena amalan terkadang kita jalankan, kita terjatuh dalam dosa dalam keadaan kita tidak tahu kalau itu dosa. Maka yang dibutuhkan adalah al-afu, pemaafan dari Allah. Wa'fu anna. Dan terkadang kita sengaja melanggar, kita tahu itu dosa, tetapi kita langgar dengan sengaja. Waghfir lana, ya Allah, ampuni kami. Kemudian setelah itu, ya Allah, jaga kami jangan sampai terjatuh lagi ke dalam dosa demi dosa. Warhamna. Rahmati kami, ya Allah. Kemudian setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari orang-orang kafir. Ya. Qaumil kafirin di sini masuk padanya adalah iblis dan bala tentaranya, tidak orang-orang kafir dari kalangan manusia. Sehingga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musuh yang paling besar, yang pertama adalah iblis. Tolong kami ya Allah, menangkan kami dari iblis dan bala tentaranya. Nah, iblis adalah dedengkotnya kekafiran. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba 'ala ghanamih." Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Artinya hal ini terjadi la mahalata, pasti tidak ada keraguan padanya. La yutimmanallahu hadzal amr. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan ini. Yani Allah akan memenangkan agamanya. Bayangkan. Ini kejadian di awal Islam. Kejadian di awal Islam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau adalah orang-orang afwan, rendahan. Orang-orang timbel. Lemah seperti Khobab bin Al-Arad, Bilal bin Rabah, ya. Orang-orang seperti ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kebanyakan adalah orang-orang rendah. Rendah di mata manusia tentunya. Status sosialnya rendah. Meskipun mereka adalah orang mulia di sisi Allah. Dalam keadaan mereka tertekan, ketakutan, mendapat ujian, siksaan, himpitan, tekanan. Diberitakan oleh Rasul, "Wallah la yutimmanallahu hadzal amr." Demi Allah, Allah akan sempurnakan urusan ini. Tentunya yang dibutuhkan padanya adalah keimanan yang untuk bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul pada saat itu. Adapun kemudian setelah Fathul Mekah dan sebagainya, wajar kemudian manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza ja'a nasrullah wal fath, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wajar. Kenapa? Karena telah terjadi berbagai macam futuhat. Fathu Mekah terjadi, berbagai macam kemenangan-kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam telah tersebar dan tersiar. Berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Tetapi di waktu itu, di awal Islam, bayangkan. Diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhiba 'ala ghanamih." Sampai-sampai akan ada ar-raqib, orang yang berkendara, min Sana'a, dari Sana'a, entah itu Sana'a yang ada di Damaskus ataukah Sana'a yang merupakan ibu kota Yaman sekarang, ya. Yang jelas Rasulullah SAW menyampaikan demikian, min Sana'a, dari Sana'a sampai Hadramaut. La yakhaf illallah, dia tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni keamanan. Ya, keamanan dan kestabilitasan, ketenteraman dan kedamaian. Tidak ada rasa takut sama sekali dengan berbagai macam gangguan, aral rintangan di jalan, melakukan perjalanan yang jauh. Kalau dari Sana'a Damaskus ke Hadramaut ya tentunya jauh sekali. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dhi'ba 'ala ghanam, demikian pula penggembala kambing, dia tidak takut terhadap serigala pada binatang-binatang gembalaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah Allah taala yang pasti terjadi. Annal aqibata lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin di dalam Al-Qur'an. Dan kesudahan yang baik, yakni kemenangan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Annal ardo yarithuha ibadiyas salihun, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Tidak begitu lama, ya. masa dakwahnya Rasul itu dari semenjak beliau diangkat menjadi Rasul sampai kemudian meninggal dunia beliau sallallahu alaihi wasallam itu hanya 23 tahun saja. 23 tahun. Waktu yang sangat singkat. Untuk kemudian setelah itu tersebar Islam santero jagat raya. Dan hal tersebut disampaikan di awal dakwah, awal Islam. Terbukti seperti apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan bentuk daripada nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan di dalam Al-Qur'an wallazi arsala rasulahu bil haqq wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang hak. Liudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan atas agama seluruhnya. Terjadi persis seperti apa yang diberitakan. Dan di sini juga merupakan isyarat bahwasannya agama Islam adalah agama damai. Agama Islam adalah agama keamanan. Sehingga tidak benar penisbatan ya irhab kepada Islam. Islam adalah agama teroris. Islam adalah agama yang sadis. Itu adalah pencitraan yang dicitrakan oleh musuh-musuh Islam. Jika Islam yang berkuasa dan taat Islam yang dijalankan, maka yang terjadi adalah kemakmuran, yang terjadi adalah keselamatan, yang terjadi adalah keamanan dan kestabilitasan secara menyeluruh, secara menyeluruh dari Son'a sampai Hadramaut. Dan itu hanya contoh saja maksudnya, bukan kemudian pembatasan kuasanya. Di saat Islam dijalankan, maka seantero jagat raya ini akan berada dalam keamanan. Dan itu akan ada nanti tiba saatnya ya. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan berbagai macam kezaliman dan kerusakan, maka Allah akan penuhi bumi dengan cahaya Islam. Di akhir zaman nanti masih akan ada masanya kejayaan daripada Islam, sebagaimana yang telah dirasakan oleh pendahulu kita dari kalangan para sahabat ridwanul alim ajma'in, dan dari kalangan tabi'in atba'ut tabi'in, kejayaan daripada Islam. Kejayaan Islam itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi ya. Hanya saja kejayaan Islam tersebut ada syarat-syaratnya, ada harga yang harus dibayarkan ya. Generasi manapun yang kemudian memenuhi syarat-syarat tersebut dan siap bayarnya, maka Allah akan beri. Allah akan beri. Kejayaan Islam itu bukan diukur dengan berbagai macam alutsista yang luar biasa, paling modern, paling canggih dan semisalnya. Kejayaan Islam itu hanya akan bisa terjadi di saat Allah Subhanahu wa taala menjadi penguat kaum muslimin. Kaum muslimin didukung oleh Allah Rabbul Alamin. Yakni kaum muslimin, mereka mempersiapkan satu generasi yang siap untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala syurut, syarat-syarat kejayaan tersebut untuk membayarnya. Dan pasti akan terjadi dengan atau tanpa kita. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. La yastakhlifannakum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablikum wa yumakkinanna lakum dinakum alladzi irtadha lakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, seberapa sangat kuat kekuatan daripada orang-orang kufar maka itu tidaklah ada nilainya kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kaum muslimin sekarang ini mereka menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah diletakkan di mana dalam benak mereka. Allah Subhanahu wa taala jauh ya dalam kehidupan mereka. Allahul musta'an. Sehingga kaum muslimin mendapatkan musibah dan berbagai macam malapetaka seperti sekarang ini. Kalau kemudian kaum muslimin bersatu, kemudian mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjadi penopang mereka. Dan kalau Allah yang menjadi penopang mereka, tidak ada yang bisa untuk mengalahkan mereka. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini kita harus introspeksi pada diri-diri kita sendiri. Introspeksi. Ya, generasi kita saat ini menjadi generasi yang seperti apa? Jauhnya mereka daripada ilmu agama. Bahkan sekarang justru mereka ya yang ada niat untuk belajar agama terjatuh dan terjerembab, terperosok dalam berbagai macam lubang-lubang menganga yang ada pada tubuh umat ini dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang. Jauh daripada ajaran Islam yang benar. Ya. Wallahu musta'an. Terhempaskan dengan berbagai macam subuhat-subuhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami agama. Sebagian mereka ada yang kemudian yang menjadi para teroris bombarder di sini dan di sana. Karena tidak bisa memahami Islam dengan benar. Sebagian mereka yang punya kepedulian terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan. Kemudian sisanya mereka tidak mau tahu terhadap Islam, menjadi generasi yang rusak. Bahkan menjadi generasi yang pobi terhadap Islam itu sendiri. Rasulullah SAW menyatakan, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi sayang kalian begitu tergesa-gesa. Kalian tergesa-gesa. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sama Amir Nasir sampai Isya. Jadi kami